أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habib al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala jami' ahli bayti sayyidina Muhammad wa ala kulli man intama bi dini sayyidina Muhammad wa ala kulli man arada an yu'li syari'ata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma amin fa amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk menyambung pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi Yahya bin Sharaf bin Mira bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah memberikan kepada kita kurnian untuk mendapat keberkatan daripada kitab Al-Azkar ini, dan Allah mengurniakan kepada kita peluang untuk kita mengkhatamkan kitab yang mulia ini, insya-Allah. Ya, tuan-tuan, kita akan masuk kepada, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan niat, dengan keikhlasan. Dan hari ini kita akan masuk pada ucapan seorang ulama yang begitu terkenal dalam dunia kesufian, iaitu Sayyidi Zunnun Al-Misri, seorang wali Allah besar yang bernama Zunnun Al-Misri, yang mana Zunnun Al-Misri ini dikebumikan di Mesir. Dikebumikan di Mesir, dan seingat saya makam beliau dekat dengan makam seorang wali Allah wanita yang nama Rabi'ah Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dikebumikan di kawasan dekat dengan kawasan Muqattam Kahirah. Dan saya pernah menziarahi makam Syekh Zunnun Al-Misri ini. Di zaman tu, kalau di Mesir ni ada beberapa nama-nama besar yang pernah menjadi wali Allah. Antara yang besar lah Syekh Zunnun Al-Misri, antaranya Syekh Rabi'ah, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Yang kita kata Rabah Al-Adawiyah ke? Ini antara wali-wali Allah besar di Mesir. Antaranya lagi Syekh Bahlul. Yang orang sebut Bahlul tu, sebenarnya itu adalah nama wali Allah tu. Tapi macam mana akhirnya kalimah tu jadi nama yang tak baik pula, sedangkan dia adalah nama seorang wali Allah besar. Sayyidi Bahlul. Mereka orang Melayu, Bahlul tu kira bodoh lah, padahal itu nama wali Allah besar tu. Baik, ini kita akan masuk kepada bagaimana pendekatan Syekh Zunnun Al-Misri, salah seorang wali Allah yang terkenal dalam menghuraikan tentang keikhlasan. Qala al-Imam An-Nawawi wa 'an Zunnuni rahimahullahu ta'ala qala salasun min 'alamatil ikhlas istiwa'ul madhi wadh-dhammi min al-'ammah wa nisyanu ru'yatil a'mali fil a'mal wa iqtida'u thawabil 'amali fil akhirah. Dan boleh juga dibaca dengan waqtida'i thawabil amali fil akhirah. Dia akan memberikan dua maksud yang berbeza. Kita tengok maksud kepada ucapan Syekh Zunnun Al-Misri, itu pada muka surat yang ketujuh. Kalau ikut terjemahan kita ni, pada muka surat yang ketujuh. Dari Zunnun Al-Misri rahimahullah, dia berkata, tiga perkara yang merupakan tanda-tanda keikhlasan. Kedudukan yang sama di antara pujian dan cercaan dari masyarakat umum. Orang puji ke, orang maki ke, bagi dia sama je. Biasanya tak sama. Bila orang puji, kita punyalah seronok, melompat-lompat. Kalau orang maki, mula marah. Itu bukan tanda orang ikhlas. Tanda orang yang ikhlas, orang puji ke, orang maki, bila dia buat ibadat, sama je. Sebab dia bukan mengharapkan pujian manusia, dia hanya mengharapkan keridhaan Allah. Susah ni tuan-tuan. Saya pun sebut jadi takut rasa. Yang kedua, dia lupa tentang amalan yang telah dilakukan. Dia buat kebaikan, dia terlupa amalan tu. Dia tak teringat pun. Dia tak ada fokus ibadat tu untuk disimpan dalam memori dia, dan akan dia ingat sampai bila-bila. Dia buat ibadat, dia lupakan. Tapi kalau dia buat dosa, dia ingat, tuan-tuan. Dan yang ketiga, dan mengharapkan pahala amalan di akhirat. Itu kalau kita baca ucapan ni dengan bunyi waqtida'u thawabil amali fil akhirah. Maknanya tiga alamat orang tu ikhlas, orang puji ke, orang maki ke, dia sama je. Yang kedua, dia lupa untuk melihat amalan-amalan kebaikan dia yang dilakukan. Dia lupa amalan dia. Okey, dia lupa untuk melupa kepada amalan yang telah dilakukannya. Dan yang ketiga, katanya Syekh Zunnun, dia mengharapkan pahala di akhirat. Itu kalau kita baca waqtida'u as-sawabil amali fil akhirah. Kalau kita baca waqtida'i sawabil amal fil akhirah, dia akan beri makna yang lain. Dia lupa untuk meminta balasan kebaikan di akhirat. Yang ni yang lebih tinggi sebenarnya. Sebab tingkatan orang yang soleh, dia akan buat ibadat untuk sama ada tiga benda. Dia buat ibadat sebab nak pahala. Dia buat ibadat sebab takut kena neraka. Dan yang paling tinggi sekali, dia buat ibadat bukan sebab neraka, bukan sebab syukur. Tapi sebab nak hakkan Allah Ta'ala. Dan yang ni yang lebih tinggi, kalau kita baca waqtida'i sawabil amal, maknanya orang yang ikhlas ni, tanda dia sampai lupa untuk meminta balasan pahala di akhirat nanti. Yang difikir dia buat ibadat kerana Allah tak minta benda lain. Hatta syurga Allah pun bukan itu yang menjadi keinginan utamanya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yaqulul Imam An-Nawawi, warwina, boleh juga dibaca, warawaina anil Kushairi rahimahullahu qal aqallu sidqi istiwa'u sirri wal alaniyah. Dari Sah At-Tustari rahimahullah, dia berkata, okay, so, minta maaf, kami riwayatkan bahawa Al-Kushairi rahimahullah mengatakan, kejujuran yang paling minima, yang paling sikit sekali apa dia, adalah kedudukan yang sama dalam keadaan tersembunyi dan terang-terangan. Itu tanda kita dibenar dengan Allah Ta'ala. Itu pun tahap paling kecil. Maknanya, depan orang pun macam tu juga ibadah kita. Tak ada orang pun begitu juga cari ibadah kita. Itu katanya Syekh Al-Kushairi, pengarang kitab Risalah Al-Kushairiyah. Bagi dia, itu tanda paling sikitlah orang tu. Dia ada tanda dia benar dan Allah Ta'ala dari segi ibadat dia. Kalau yang paling tinggi, tak tahulah pula macam mana. Itu kalau bagi kita tu dah paling tinggi dah tu. Depan orang cara begitu juga. Dekat orang pun begitu juga cara kita beribadah. Wa'an sahlin at-tustari. La yashammu raihata sidqi 'abdun dahana nafsahu aw ghayrahu. Dari Sah At-Tustari rahimahullah, dia berkata, bau kejujuran tidak dapat dihidu oleh orang yang berkompromi dengan dirinya sendiri atau orang lain. Maksud dia, Syekh Sah At-Tustari nak beritahu, kejujuran ini, bau kejujuran tidak akan dapat dihidu. Maksud dia, orang yang ada sifat begini, dia tidak ada erti kejujuran dalam jiwa dia. Apabila orang tadi, dia bersikap lembut terhadap diri dia. Dia tepuk, bagus awak buat ibadat ni. Dia puji diri sendiri. Dia rasa seronok dengan diri dia sendiri. Bagus awak ni. Dia berlembut, dia bersonok dengan diri dia sendiri. Ataupun dia bersonok dengan orang lain. Maksud dia bercerita kat orang lain, dia rasa seronok. Saya orang tadi kiamulain. Awak kira mula tak? Saya Alhamdulillah kira mula. Yang ni orang bukan benar. Hatta kalau dia sorang-sorang, hebat saya malam tadi kira mula. Dia tak cerita ke orang pun. Baik, ini juga orang yang beribadat tidak dianggap benar oleh Syekh Sah At-Tustari. Wa aqwaluhum fi hadha ghairu munhasirah wa fima asyartu ilaihi kifayatun liman wufiqa. Kata Imam Nawawi, perkataan para ulama mengenai hal ini, itu mengenai hal keikhlasan ini, tentu masih banyak lagi, banyak lagi. Tak dapat dihitung, Tetapi yang telah saya sebutkan dirasakan sudah cukup. Mereka kita tengok apa yang pernah diucapkan sebelum ni, boleh sekurang-kurangnya memberikan kepada kita kefahaman berkaitan dengan keikhlasan. Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada apakah cara untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dalam bahasa Arab disebut faslun, ini satu fasal. Tapi tak disebut dalam kita punya kitab. Elok tuan-tuan, apa namanya, lepas daripada ucapan Syekh Sa'ad At-Tustari tu, sebelum kalimah perkataan para ulama tu, sebelum kita masuk kepada perlu diketahui tuan-tuan tulis kalimah faslun, ini satu fasal, maknanya sekarang ni tajuk kecilnya habis. Tadi kita cerita pasal keikhlasan, sebelum ni didatangkan ucapan para ulama, sekarang ni kita nak masuk kepada satu tajuk kecil baru yang menceritakan cara bagaimana kita nak melakukan amalan. Amalan ni banyak, cara dia macam mana. Faslun, i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fi fada'ilil a'mal an ya'mala bihi walau marratan liyakuna min ahlihi ولا ينبغي أن يتركه مطلقا بل يأتي بما تيسر منه. Perlu diketahui bahawa sesiapa yang mengetahui satu amalan sunnah, amalan sunnah yang dimaksudkan ini amalan-amalan yang baik, bukan amalan tu amalan Nabi, segala amalan yang baik, tak semasa yang sekalimah fadail amal itu bukan khusus untuk sunnah yang dibawa oleh Nabi, apa saja benda baik. Perlu dikatakan bahawa sesiapa yang mengetahui suatu amalan sunat, suatu amalan sunat gitu, disebut sunnah, maksud sunnah dia ialah sunat, hendaklah mengamalkannya walaupun hanya sekali agar tetap termasuk dalam jajaran para pelakunya. Maknanya kata Imam An-Nawawi, kita bila dengar ada satu khusus pengkhususan, maknanya elok buat begini kerana amalan ni disukai oleh Allah, contoh, jangan kita tak buat langsung perbuatan tu, sekurang-kurangnya dalam hidup kita buatlah walau sekali. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan buat selepas ni bila kita masuk dalam zikir-zikir yang akan kita jumpa nanti, kita usaha setiap kali kita baca kita buat. Contoh, kalau dia sebut baca la ilaha illallah satu kali habis bermaji nanti, siapa yang balik tu pulang, tak ada masalah, mungkin kerja yang tak, yang ada kesempatan kita baca, kita amalkan terus selepas habis kita belajar. Selain itu, tidak patut untuk meninggalkannya secara mutlak, langsung tak pernah buat dalam hidup walau sekali. Yang ini tak eloklah, kata Al-Imam An-Nawawi, walaupun taklah berdosa tapi sangat tidak molek. Di dalam hal ini, cukup dengan mengamalkan yang termudah. Mana yang kita mampu? Sekali dalam hidup, dua kali, banyak kali, ahlan wa sahlan. Silakan berdasarkan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik, liqaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadis al-muttafaq ala sihhatih, wa idza amartukum bi syai'in faf'alu minhu mastata'tum. Maksud ini kerana ini tak ada dalam kita punya kitab, tak ada terjemah ni. Saya cadangkan selepas kalimah di dalam hari cukup dengan mengamalkan yang termudah, tuan-tuan tambah. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Maknanya kenapa kita kena buatlah hidup kita walau sekali? Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya, "Idza amartukum." Di sini sebut iza. Tuan-tuan tambah sikit kalimah wa iza, kalimah wa tu. Tambah kalimah wa sebelum kalimah iza supaya terjemah kita ni kena dengan teks dalam bahasa Arabnya. Wa iza amartukum bi syai'in, si dia tangkap kalimah fa'tu. Tuan-tuan tulis kalimah atasnya faf'alu. Kalau tak boleh tangkap, nanti lepas ni suruh saya tulis. Faf'alu. Faf'alu. Kan inilah yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Azkar. Semua nuskah Al-Azkar yang ada dalam buku ini, dalam buku asal, setakat yang ditahkik oleh orang yang diselia oleh orang yang mencetak buku Al-Azkar dalam bahasa Arab, yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi bukan kalimah faktu. Walaupun hadis tu ada disebut kalimah faktu, tapi Al-Imam An-Nawawi ni menggunakan kalimah faf'alu. Tapi tak adalah beza maksud. Cuma kita guna kalimah yang digunakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Faf'alu minhu mastata'tum. Wa iza amartukum bisyai'in faf'alu minhu mastata'tum. Artinya, jika aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Maknanya sekarang ni selesai kita pada fasal yang bincangkan cara kita nak lakukan perbuatan baik, jangan tinggal walau sekali. InsyaAllah kita usaha, kita azkar ni kita tak akan tinggal walau sekali amalan ni. Tapi ada juga amalan-amalan khusus, contoh amalan untuk imam yang tu, kalau kita tak dapat buat, tak apalah, sekurang-kurangnya mana yang kita mampu buat, kita akan lakukan walau sekali lah hidup kita, insyaAllah. Yaqulul Imam An-Nawawi faslun. Ini pun satu lagi tuan-tuan, sebelum kalimah para ulama tu, sebelum kalimah para ulama, tuan-tuan tulis kalimah ini satu fasal, ini tajuk kecil baru. Selepas terjemah hadis, jika aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Tambah, ini satu fasal, ini satu fasal yang lain yang Imam An-Nawawi nak cerita benda lain pula, iaitu boleh tak boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Boleh tak boleh kita beramal dengan hadis dhaif yang dalam proses menggalakkan kita melakukan kebaikan. Boleh tak boleh? Faslun qala al-ulama'u min al-muhaddithin wal-fuqaha'i wa ghairihim يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن، إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب. يقول الإمام النووي mengatakan ini satu pasal. Para ulama dari kalangan ahli hadis dan ahli fiqh menyatakan dibolehkan mengamalkan, okey, sebelum selepas kalimah dibolehkan tu tambah sikit dan disunatkan. Dibolehkan dan disunatkan. Dalam masalah disebut wa yajuzu wa yustahabbul amal. Maksud dia dibolehkan dan disunatkan mengamalkan hadis dhaif berkaitan dengan sini sebut amalan-amalan sunnah. Tuan-tuan tukar sikit ganjaran-ganjaran. Tulis itu eh. Dibolehkan dan disunatkan mengamalkan hadis-hadis dhaif berkaitan dengan ganjaran-ganjaran. Tulis kalimah ganjaran-ganjaran. Galakan. Ganjaran-ganjaran. Galakan. Dan ancaman. Ganjaran-ganjaran. Galakan. Dan ancaman. Selama hadis tersebut tidak palsu. Jadi Al-Imam An-Nawawi nak menyatakan kita boleh beramal dengan hadis dhaif. Bahkan disunatkan pula kita beramal dengan hadis dhaif dalam benda-benda yang menggalak, dalam benda-benda yang bersifat kelebihan. Hadis Nabi yang kata siapa yang buat begini dapat pahala begini, siapa yang tinggalkan benda ini akan dapat macam ini sekian-sekian. Benda-benda yang merupakan galakan-galakan, ganjaran-ganjaran yang disebutkan ataupun galakan. Nabi sebut, kamu naklah buat macam ni, naklah buat macam ni. Cuma hadis tu dhaif contoh. Ataupun Nabi kata, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Main larangan-larangan. Tapi hadis ni dhaif. Kata Al-Imam An-Nawawi, tak ada masalah kita berpegang dengan hadis dhaif. Bahkan disunatkan pula beramal dengan hadis dhaif yang menceritakan tentang ganjaran-ganjaran, galakan dan ancaman. Selagi mana hadis dhaif itu tidak sampai ke tahap hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni maksudnya hadis palsu. Hadis yang tak pernah Nabi sebut, orang lain mandai-mandai kata Nabi sebut. Baik, kalau hadis maudhu', walaupun namanya hadis, itu hanya istilah. Hakikatnya dia bukan hadis. Dia adalah ucapan palsu yang disandarkan kepada Nabi. Dan orang yang buat hadis hadis palsu ini, dia kata Nabi, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Dia boleh pilih mana-mana tempatlah api neraka nanti. Sebab dia telah membuat penistaan ke atas Rasulullah. Sehingga hadis ini diletakkan dalam Sahih Al-Bukhari di bawah tajuk bermimpi bertemu dengan Nabi. Seingat saya hadis ni diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di bawah tajuk Kitabul Ilmi. Seingat saya dalam Kitabul Ilmi yang menceritakan bahawa tak boleh kita buat dusta ke Nabi. Tapi hadis tu kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang telah melihat saya dalam mimpi maka dia telah pun melihat saya. Al-Imam Al-Bukhari nak ceritanya hatta kalau kita tak pernah mimpi jumpa Nabi, jangan kata saya telah mimpi jumpa Nabi. Itu pendustaan ke atas Nabi. Sebab Nabi tidak akan, kalau kita betul-betul mimpi jumpa Nabi, memang itu Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi. Tapi bila kita mimpi, dalam hati kita, perasaan kita kata, yang depan mata kita itu Nabi, memang itu adalah Rasulullah. Sebab dalam mimpi kita tak buat tipu lah. Kita tak boleh nak kerik-kerik dah. Tapi kalau kita tak pernah mimpi jumpa Nabi, tapi kita mandai-mandai. Saya Alhamdulillah dah mimpi jumpa Nabi, katakan begitu. Maknanya kita buat pemustahan kata Nabi. Tara tu pun haram. Dosa besar apatah lagi buat ucapan palsu pula. Rasulullah kata gian-gian-gian. Sedangkan Nabi tak pernah sebut. Akan tetapi. Berkaitan dengan penetapan hukum. Seperti hukum halal dan haram. Jual beli. Nikah. Jual beli. Nikah. Cerai dan sebagainya. Tidak dilakukan. Selain dengan dasar pegangan hadis sahih atau hasan. Cuma hadis dhaif tak boleh nak menentukan hukum. Kalau nak menggalakkan kita buat satu perbuatan yang dah tahu hukum tak ada masalah. Tapi kalau nak buat pula nak menetapkan hukum halal haram dengan hadis dhaif tak boleh. Dia kena pakai hadis hasan ataupun hadis sahih. Hadis dhaif ni peranan dia untuk menggalakkan kita buat kebaikan yang dah tahu hukum. Ataupun nak bagi amaran kepada kita. Nak bagi tekanan kepada kita jangan buat satu perbuatan haram yang telah diketahui hukum haram ni. Okay, itu peranan hadis dhaif. Dalam masa yang sama, kadang-kadang hadis dhaif juga bila terlalu banyak, bila ada beberapa syarat yang tertentu, dia boleh berubah martabat daripada dhaif menjadi hadis hasan. Sebab itu para ulama tidak menolak hadis dhaif. Orang zaman sekarang ada juga beberapa pandangan yang nak bakul sampahkan semua hadis dhaif. Dia dhaif, kena tolak belaka. Yang ni salah, tuan-tuan. Sebab bila kita tolak hadis dhaif, dia telah bercanggah dengan pegangan. Imam Nawawi kata para ulama seluruhnya, baik ulama fiqh, baik ulama hadis, sepakat. Kalau dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, Muqaddimah Imam Nawawi, dalam kitab hadis 40 tu disebut ni, ulama telah pun sepakat, tak ada masalah pegang hadis dhaif dalam benda-benda yang menggalakkan kita buat kebaikan. Yang tak boleh nak menetapkan hukum, yang tu tak boleh. Tapi nak menggalakkan kita nak buat kebaikan, yang kebaikan itu telah pun diketahui hukumnya dengan hadis yang sahih atau hasan, maka tak ada masalah untuk kita berpegang. Dikecualikan jika berkaitan dengan berhati-hati. Seperti apabila ada hadis dhaif yang menyatakan larangan terhadap suatu bentuk jual beli atau nikah, maka lebih baik dihindari. Namun hal ini tidaklah wajib. Contoh, hadis tidak ada yang melarang. Hadis sahih ataupun hasan sebagai contoh, tak ada yang kata, okey, jual beli jenis begini tak boleh. Tiba-tiba ada satu hadis dhaif mengatakan tidak boleh jual beli seperti ini. Maknanya, kita nak kata haram tak boleh sebab hadis tu hadis dhaif, tak boleh jadi hujah. Tapi sebagai mengambil sikap berhati-hati, entah-entah hadis dhaif itu memang betul ucapan Nabi, maka tak ada masalah untuk kita berhati-hati dengan kita kata, kalau saya tak nak buat jual beli ni, walaupun tak ada hadis yang mengharamkan, tapi ada hadis dhaif yang melarang. Jadi sebagai sikap berhati-hati, maka tak ada masalah. Tapi dia tidak sampai ke tahap wajib kita tak melakukan jual beli tersebut sebagai contoh. Kerana tak sampai ke tahap wajib, kenapa? Kerana hadis yang melarang tersebut hanya hadis dhaif. Kadang-kadang ulama guna juga hadis dhaif untuk menggalakkan kita. Kalau boleh tak payahlah buat buatan begini. Walaupun tak ada hadis yang kata haram, tapi lagi baik tak buat sebab ada hadis dhaif yang melarang. Maksudnya seeloknya tidak dibuat sebab ada hadis yang melarang. Saya jelaskan perkara ini, yaqulu Imam Nawawi, wa inna ma zakartu hadzal fasla li'annahu yaji'u fi hadzal kitab ahadithu anussu ala sihhatiha aw husniha aw du'fiha atau du'fiha aw askutu anha lizuhulin an dhalika aw ghairihi. فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. عند مطالع هذا الكتاب. Maksud dia, saya jelaskan perkara ini. Kenapa Imam Nawawi cerita tak ada masalah pegang hadis dhaif? Kerana kata Imam Nawawi, saya jelaskan perkara ini, kerana di dalam kitab ini terdapat hadis-hadis sahih, hasan dan dhaif. Imam Nawawi, ulama besar pun, mendatangkan juga hadis dhaif dalam buku ini. Sebab buku ini bukan nak cerita hukum halal haram. Buku ni nak galakkan kita buat kebaikan. Jadi tak ada masalah berhujah dengan hadis dhaif dalam isu ini. Katanya, saya jelaskan perkara ini kerana dalam kitab ini terdapat hadis sahih, hasan dan dhaif. Atau yang saya tidak ulas kerana ketidaktahuan saya. Ini baik, bagus Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi tak tahu, Imam Nawawi kata saya tak tahu status hadis ini. Orang zaman sekarang asal saja jadi ulama hadis ke ataupun siapa saja, semua nak kena jawab. Walaupun dia tahu mandai-mandai. Imam Nawawi sebut dalam kitab yang dibaca ataupun saya tak tahu status tu. Subhanallah, betapa tawaduknya Imam Nawawi dan betapa amanahnya beliau dengan ilmu. Cuma lepas kalimah kerana ketidaktahuan saya, tuan-tuan tambah sikit. Atau sebab yang lain. Atau sebab yang lain. Atau yang saya tidak ulas kerana ketidaktahuan saya. Atau sebab yang lain. Yang ni tak dimasukkan dalam terjemahan. Sebab disebut sini au askutu anha li zuhulin an zalik au ghairihi. Maksudnya au ghairihi atau sebab yang lain. Dengan itu saya ingin agar kaedah tersebut diamalkan ketika membaca kitab ini. Maknanya bila kita baca kitab ni, bila Imam Nawawi kata hadis ni dhaif, jangan pula kita kata tak boleh beramal ni hadis dhaif. Ingat kaedah yang telah diletakkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam mukadimah ataupun di dalam bab keikhlasan ini. Saya rasa setakat itu dahulu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ikut hati lagi nak lajak, tuan-tuan. Tapi tak apalah, kita sampai tahap ini dahulu. InsyaAllah, moga-moga Allah mudahkan pembacaan kitab ni. Dan sampai masa dia, kalau Allah izinkan, kita akan dapat menghabiskan kitab ni, insyaAllah. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.